main sepeda. Segala atraksi dia yang bisa melakoninya ekstrim. Mungkin orang-orang bilang olahraga penuh dengan tantangan. Tak peduli luka, tak peduli apa, yang penting dia asyik dengan teman-temannya. Sepeda menghibur orang-orang di pinggir jalan. Dengan hati senang dia mengatakan, inilah olahraga anak zaman sekarang. Extreme. Mungkin orang-orang bilang olahraga penuh dengan tantangan. Tak peduli luka, tak peduli apa, yang penting dia asyik dengan teman-temannya. Yo, yo, yo, freestyle. Yo, yo, yo, freestyle.